berserah kepadamu dengan seluruh rindu. Oleh kuasa kasihmu ku dapat kekuatan baru. Ku ditebus dan dengan darah-Mu yang kudus. Sebab itu ku memuji-Mu, karena kasih-Mu Kau selamatkan hidupku. Sepanjang hari ku beri penghormatanku dan dipulihkan dengan darah-Mu yang kudus. Sebab itu ku memuji-Mu, karena kasih-Mu Kau selamatkan hidupku. Sepanjang hari dalam kegelapan jalanku, ku datang sujud.